Bismillahirrahmanirrahim. Telah lahir ke dunia, telah lahir ke dunia, telah lahir ke dunia, telah lahir ke dunia, telah lahir ke dunia, telah lahir ke dunia, telah lahir ke dunia, telah lahir ke dunia, telah lahir ke dunia, dilahirkan ke dunia di bumi Indonesia tercinta yang mewadahi suara nurani dan suara keadilan ilahi, dan suara keadilan ilahi, dilahirkan ke dunia di bumi Indonesia tercinta yang mewadahi suara nurani dan suara keadilan ilahi, dan suara keadilan ilahi. Kota kesetaraan, Ka'bah kesatuan, bulan sabit kemenangan, garis lurus keadilan, putih kesucian, hitam kepastian, kuning emas gemilangnya kejayaan Islam. Dilahirkan ke dunia di bumi Indonesia tercinta yang mewadahi suara nurani dan suara keadilan ilahi, dan suara keadilan ilahi. Kota kesetaraan, Ka'bah kesatuan, bulan sabit kemenangan, garis lurus keadilan, putih kesucian, hitam kepastian, kuning emas gemilangnya kejayaan Islam. Ilahi Rabbi Izzati, bimbinglah perjuangan ini dengan limpahan keridhaan, sebagai bekal di hari baan, sebagai bekal di hari baan.